membunuh manusia tak berdosa. Aroma racun kimia membawa maut membinasakan. Sampai semakin buta tak ada kata-kata menyerah. Semuanya merasa benar, banjir darah ada di sana. Cinta muncul.